saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah, padahal tidak ada yang merasa aman dari azab Allah ya, kecuali orang-orang yang rugi. Ada sebagian manusia yang merasa ya, karena tempat tinggalnya sudah kelihatan aman ya, dibuat supaya tahan gempa, dibuat rumahnya atau bangunannya dari bahan-bahan yang masya Allah yang kuat dan lain sebagainya, sehingga merasa gak akan hancur, gak akan terjadi musibah dan lain sebagainya. Ya sudah begitu, ya dia di atas perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal ya kalau ya sudah yakni datang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau azabnya, enggak ada yang dapat menghalangi, apapun enggak bisa menghalangi. Meskipun telah dibuat sekuat-kuatnya ya, kemudian sudah di apa nama diusahakan agar tahan dari berbagai macam musibah, tetap saja enggak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harusnya dibereskan, diperbaiki adalah mental setiap orang agar mereka semua terus merasakan, menghadirkan rasa takut dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah Maha Kuasa terhadap dirinya. Ya, kemudian rasa takut ini pun tidak membuatnya putus asa, bahkan membuatnya ya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus menghadirkan rasa harap ya, semoga amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan balasan, dimasukkan ke dalam surga, diberikan kenikmatan hidup di dunia. Nah, inilah yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat sebelumnya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan berikan keberkahan. Ya, termasuk keberkahan dijadikan aman, damai, tenteram negeri tersebut, kemudian langitnya menurunkan hujan, hujannya pun memang sesuai dengan kebutuhan bumi, tidak membuat kebanjiran, tetapi membuat segar tanah, ya subur tanah, membuat apa namanya tidak kering, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya kemudian memperbanyak air di dalam bumi sehingga orang ya mudah mengeluarkan air dari dalam bumi, ya menjadi berkah, ya. Tapi kalau yakni mafhumnya ya, kalau penduduk suatu negeri tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mereka jauh dari agama, kemudian ya mereka berusaha dengan yakni secara lahiriah ya membuat supaya negerinya aman, disiapkanlah infrastruktur ya, bangunan-bangunan yang misalnya tahan dari gempa, musibah dan kuat. Tetap saja enggak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila datang. Cara untuk supaya aman suatu negeri, suatu daerah, suatu wilayah adalah dengan kembali kepada Allah. Dan inilah yang diingatkan oleh para nabi, "Fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin." Maka larilah kalian kepada Allah. Jangan lari kepada kekuatan-kekuatan ya, atau secara lahiriah ya, kemampuan fisik, kekuatan apa namanya yang dia coba usahakan. jangan itu semua tidak bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Innilakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang terang, yang jelas kepada kalian. Maka jalan supaya suatu negeri aman dari musibah, tentram, bahagia, makmur, ya, adalah dengan beriman dan bertakwa. Dan itu tidak cukup diwakili dengan orang, sebagian orang, bahkan ya oleh semuanya, dan harus didukung oleh pemerintah. Pemerintah harus memberlakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, ya, apapun bentuknya, entah itu perjudian, entah itu zina, entah itu riba, ya, dan maksiat-maksiat lainnya, ya, entah itu minuman-minuman keras, ditutup pabrik-pabrik minuman keras, ya, kemudian ya, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zina dicegah dan lain sebagainya. Maka pasti, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, negeri tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, kedamaian, ketentraman, ya, terjaga, dan mereka enggak perlu menyiapkan infrastruktur yang anti gempa, musibah dan lain sebagainya. Akan Allah Subhanahu wa taala amankan. Ya, tapi kalau mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa dapat selamat meskipun sudah dibuat. Contohnya adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajaknya untuk naik ke kapal yang dibuatnya, tapi anaknya mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma, saya akan lari ke atas gunung, ya, dengan begitu saya dapat selamat dari banjir besar ini, ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang bisa menyelamatkan dari ketetapan, dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dirahmatinya. Ya, jadi akhirnya wahala bainahumal mauj. Akhirnya dihalangilah, ya, Nabi Nuh dengan anaknya oleh gelombang, fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan, ya, ke dalam banjir tersebut. Padahal sudah lari ke atas gunung. Ya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.